Mitra Bisnis, Kompas menulis, Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengindikasikan adanya penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30-40% dari total biaya sebesar 18 triliun per tahun di hampir semua instansi pemerintah. Modusnya antara lain, membuat laporan perjalanan fiktif, menggunakan tiket palsu, mengurangi jumlah hari dinas dan menggunakan moda transportasi berbeda dari yang dilaporkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi dan mantan menteri AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda melihat temuan BPK ini? Ya, kalau setahu saya sih, apa yang dikatakan BPK itu memang sudah praktek sangat konvensional ya, sudah lama sekali dan saya yakin bukan hanya sekarang aja itu fenomena itu. Sekarang ketahuan begitu karena memang BPK kemudian sekarang mulai berani berbicara seperti itu. Ya itu bagus juga, hanya persoalannya kan kemudian publik juga ingin tahu bagaimana follow up dari itu semua. Kalau masalah kasusnya sendiri atau modus operandinya sendiri, saya kira ya siapapun yang pernah apa namanya dalam pegawai negeri atau pernah di kantor-kantor pemerintah, saya kira mafhum aja lah masalah itu. Menurut Bapak, tindakan seperti apa yang harus dilakukan penegak hukum jika temuan ini terbukti benar? Saya kira kan sebetulnya dari dulu juga sudah ada aturan apa kalau kemudian dilaporkan betul dan diselidiki betul dan diproses betul kan. Ya namanya tindak pidana pencurian, tindak pidana korupsi, tindak pidana penipuan itu kan semuanya sudah ada aturannya. Jadi tindakannya ya mengikuti itu saja. Selain itu tentu kalau dalam hal ini pegawai negeri kan punya aturan tentang disiplin. Kalau misalnya melakukan kriminal ya mungkin ada mulai dari teguran sampai pemecatan kan bisa dipakai. Jadi istilahnya itu ini kan seperti kalau orang mengatakan elephant in the room itu. Kan. Iya, jadi sebetulnya ada gajah di kamar itu udah tahu semua tapi enggak diapa-apakan. Lalu untuk kedepannya, antisipasi seperti apa yang harus dilakukan agar hal serupa tidak terulang, Pak? Ya caranya ya tidak ada lain kecuali menggunakan pengawasan yang real dan sistem pertanggungjawaban yang diikuti oleh sanksi. Ya cuma itu aja, sebetulnya kan semua sudah tahu mas bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Kalau menurut saya saat ini nih pegawai negeri itu sudah semakin teratur di dalam mempertanggungjawabkan keuangan. Itu pun masih 30-40%. Bayangin pada zaman Orde Baru dan sebelumnya itu kayak apa kan begitu. Jadi sekarang ini ya tolong aja pengawasan dari masyarakat sipil juga dibuka. Sehingga misalnya kayak ICW dan lain sebagainya itu kalau memang mau serius ya diperbolehkan untuk melakukan pengawasan-pengawasan atau paling tidak memberikan laporan-laporan kalau ada kejanggalan seperti itu. Dan yang jelas ini kan kriminalitas gini ini kan berjamaah, nggak mungkin dilakukan oleh pegawai negeri saja. Ya ada yang jual tiket juga ikut, ini apa juga ikut, dan lain sebagainya. Demikian politisi dan mantan menteri AS Hikam, saya Wendy Lim.